Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام kalamullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala ni'amihil katsirah, atas kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan al-iman, terutama kenikmatan Islam dan kenikmatan hidayah, kita bisa masih menjadi kaum muslimin, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mengupayakan keikhlasan di dalam amalannya, di dalam keyakinannya, dan di dalam agama yang kita jalani hingga kita dipanggil Allah SWT. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang babul muhtajirin, ya, atau yakni masalah hajar muhtajirin. Ini bab tentang orang-orang yang mendiamkan orang-orang yang lainnya. Babul muhtajirin dan juga babus syahna. Yani bab tentang apa? Yani syahna, tentang masalah permusuhan, ya. Baik, sebelum kita masuk pada bab yang akan kita bahas, hadis ke 406, 407 juga nanti 408. Seperti biasa antum semua membacakan hadis yang sebelumnya, yakni hadis yang pada hari atau hari lalu, Sabtu yang lalu kurang lebih, ya, 404 dan 405. Tafadalu warakallahu wikum. Tapi sudah ada satu yang dibahas tadi sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke 406 dan 407 sebenarnya sudah dibahas sebelumnya, ya. Kita baca saja Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-imam al-Bukhari bab al-muhtajirin. Ini sama, hanya di sini jamak bentuknya jadi bab orang-orang lebih daripada satu yang mendiamkan orang lain. Orang-orang yang mendiamkan orang-orang lain, ya jadi banyak. Hadisnya dari sahabat An Abi Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahil li muslimin. Ini sama dengan hadis yang ke yakni hadis yang keberapa? Tiga ratus sembilan. La yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan teman saudaranya lebih dari 3 hari. Fawqa thalasati ayyam. Yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha. Ketika keduanya bertemu, yang satu menghindar dan yang satunya menghindari. Ya menghindari, saling menghindari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah memulai dengan salam. Hadis ini, hadis yang sahih, sebagaimana dalam kitab Al-Irwa'ul Ghalil, karya Syekh Muhammad bin Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, nomor 2029. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita camkan baik-baik dan kita pahami dan amalkan. Dan nanti akan terasa berat di sana, dalam artian perlu ada kesungguhan dan juga memaksa dirinya, ya, memaksa dirinya, karena ini sesuatu yang berat di hawa nafsu. Ada perang batin, katakanlah, ada tarik menarik. Maunya sih nggak mau gitu ya, maunya sih nggak mau damai dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah syariat Islam, di situ letak kejujuran seorang muslim untuk memaksa dirinya tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya 407. Itu juga sama di hadis yang sebelumnya, yakni hadis yang ke 402. Ya, hanya ada sedikit perbedaan lafadznya. An Hisyam bin Amir Al-Ansari ibni ammi Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Hisyam bin Amir Al-Ansari, anak paman sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah sahabat. Jadi sepupu. Sepupu dengan Anas bin Malik. Wa kana kutila abuhu yauma Uhud. Dan bahwasanya bapaknya Hisyam ini terbunuh pada perang Uhud. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisyam bin Amir Al-Ansari mendengar, sesungguhnya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa thalathin. Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan, tidak boleh. Ya. Seorang muslim lebih dari 3 hari. Fa innahuma nakibani 'anil haqq. Karena kalau terjadi keduanya menyimpang dari kebenaran. Dua-duanya salah. Dalam artian jangan seperti itu. Saling berdiam, saling mendiamkan selama lebih dari 3 hari. Madama ala siramihima, selama dalam keadaan saling memutuskan hubungan. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan anhu sadquhu bil fai'. Nah, sungguhnya yang pertama kali dari keduanya, orang pertama ya yang kembali dari permusuhan tersebut, itu menjadi penebus kafarah, penebus dosa darinya dengan mendahuluinya dia dengan kembali berdamai, kembali tidak memutuskan hubungan. Wa in mata, seandainya keduanya meninggal dalam keadaan ala siramihima, dalam keadaan memutuskan hubungan antara keduanya, lam yadkhula al-jannah jami'an abada, tidak akan masuk surga semuanya selama-lamanya. Wal iyadu billah, a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadis ini pun juga sahih dalam kitab Al-Irwa'ul Ghalil karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam juz ke-7 halaman atau hadis ke-95, dan juga dalam kitab As-Sahihah nomor 1246. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, qala al-Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fi syarhihi, dalam syarahnya beliau mengatakan secara singkat di sini, dalla hadal hadis atau dalla hadithul hadithu Abi Ayyub al-Ansari wa hadis Hisham ibni Amir ala ma dalat alaihi al-ahadithul mutaqaddimah. Jadi hadis Abu Ayyub al-Ansari dan juga hadis Hisham bin Amir al-Ansari sebagaimana apa yang telah ditunjukkan hadis-hadis yang telah lalu. Ya, jadi sudah lewat sebagai takkid, sebagai memperkuat ingatan kita tentang adab, akhlak, budi pekerti seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kedua hadis di atas juga yang sudah lewat tadi menjelaskan tentang tahrim hijril muslimi akhahu al-muslima fawqa thalathin, diharamkannya seorang muslim meniamkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, terutama masalah pribadi, lihududin nafsi, terutama ya. Kalau pembahasannya masalah manhaj, masalah akidah, masalah manhaj sudah disinggung sebelumnya, itu pembahasannya lain ya, pembahasannya lain. Na'udzubillah kalau saudara kita, sahabat kita dan sebagainya itu memilih kesesatan, memilih pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari jalan sunnah yang sangat fatal, maka itu tidak ada batas, bahkan sampai dia bertobat kepada Allah SWT sampai melepaskan kebid'ahannya. Adapun terhadap masalah duniawi, masalah kepribadian, masalah pribadi tersinggung, masalah harta dan sebagainya, ini dibedakan. Haitsu yaltaqiyani, ketika keduanya bertemu, ini gambarannya ya. Fayaridu ahaduhuma anil akhar hajran lahu atau hijran lahu. Ketika keduanya bertemu, salah satu keduanya menghindar dari yang lain. Sebagai bentuk hijran, jadi sebagai bentuk gambaran mendiamkannya, memboikotnya, ya, menjauhinya, menghindarinya. Wa khairuhum alladhi yu'aliju nafsahu wa yuqahhiruha. Nah di sini fayabda'u bisalam. Di sini yang anak katakan tadi, berat terasa, tarik-menarik kejiwaannya, hawa nafsunya, karena ingat apa yang telah dilakukan saudaranya kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada ininya itu dan sebagainya. Banyak kalau dirinci itu, tidak hanya sekedar urusan ngomong salah kemudian tersinggung, tapi juga berkaitan dengan apa yang ada pada diri kita, orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya. Ya. Dan yang sebaiknya dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mengobati jiwanya, yang menyembuhkan dirinya dan memaksa dirinya, jiwanya untuk memulai dengan salam. Ya. Fa in qubila atau fa in qabila al-akhir. Fa in qabila al-akhiru faqad akhadha nasibahu minas salama. Seandainya yang disalami itu menerima, seandainya diterima, maka dia telah mengambil nasibnya dari keselamatan. Wa in tamada fil i'rad wal hajri, kalau terus menerus, kalau lebih memilih berlangsung langgeng ya, terus menerus dalam menyimpang dan dalam mendiamkan, faqad qaddama ta'atas syaitani ala ta'atir rahman, maka dia telah mengutamakan, memilih ketaatan kepada syaitan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadis Ibnu Amir, hadis yang ke-407, qad marra bi lafzihi wa ma'nahu, telah lewat pembahasannya dan lafaz-lafaznya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa huwa al-imam al-bukhari rahimahullah, babus syahna, yakni bab tentang saling membenci, bermusuh. Syahna, membenci. Hadisnya dalam hadis ke-408. An Anas an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci, la tabaghadu wa la tahasadu, dan jangan kalian saling hasad. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah SWT yang bersaudara. Kita yakin apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan di sana banyak hikmah-hikmah yang sangat besar, yakni seandainya diterapkan oleh kaum muslimin, maka niscaya akan mengakibatkan kemaslahatan, ya, kemaslahatan di umat. Dan senantiasa kita yakin bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan obat syifa terhadap kerumitan, ya, kerumitan dan juga kepelikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, ya. Dan arahan-arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arahan yang paling baik sebagaimana di mukadimah di khutbatul hajat, ya kan, yakni fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau diperhatikan, ya, bisa jadi kalau tidak perhatian akan lewat begitu saja. Tetapi kalau masyarakat kaum muslimin wal muslimah di seluruh dunia ini ketika mendengarkan hadis itu, ketika mendengarkan pernyataan ini dan juga ketetapan ini, petunjuk ini, ya, yakni prinsip dasar Islam, barang saya bahwasanya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kaum muslimin akan memperoleh kejayaan, memperoleh kemuliaan hidup, karena Rasulullah SAW adalah merupakan utusan Allah yang menjelaskan apa yang terbaik untuk umat manusia, untuk pribadi-pribadi manusia. Sebagaimana dalam hadis ini di atas, Rasulullah bersabda, la tabaghadu, jangan saling membenci sesama kaum muslimin tentunya. Wa la tahasadu, dan jangan saling hasad, saling iri dengki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis ke-78, dan juga dalam Sahih Muslim hadis ke-45. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih wa huwa Syekh Zaid rahimahullah, dalla hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala tahzir min amalaini syarruhuma mustatirun, pakai to, ya, bukan pakai ta. Kalau mustatir pakai ta itu nanti artinya tersembunyi justru, ya. Ini domir mustatir, tapi ini pakai to, mustatir. Mustatir artinya menyebar kemana-mana. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi itu menunjukkan atas peringatan, tahzir. Jadi ini bukan perkara yang bagus justru, ini ancaman dan juga menjelekkan dan juga memburukkan, rendah, ya, terhadap dua amalan yang kejahatannya, kejelekannya, yaitu saling membenci dan juga saling hasad itu, ya, menyebar kemana-mana kalau terjadi di masyarakat itu, merusak, menyebar dan membahayakan. Al-amalul awal, amal yang ke-1 adalah atabagut, saling benci. Ya, saling benci, aneh, atau suatu hal yang bernilai jelek bernilai rendah kalau seorang muslim memiliki sifat seperti ini, saling benci. Ya. Gak boleh sifat yang ini ada pada diri-diri kaum muslimin. Bainal muslimin, saling benci di antara kaum muslimin. Li hududin nafsi, karena urusan pribadi. Gak boleh seperti itu. Ya. Hilangkan sifat-sifat semacam ini. Kalau kita ingin menjadi ahlul jannah, kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para sahabat, ya, bukankah kita ingin ketemu dengan mereka-mereka orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang mulia yang lainnya, para imam-imam, ahlus sunnah, dan seterusnya, kita bisa dipertemukan dengan mereka. Hilangkan itu kebencian yang ada pada diri-diri kita. Sebagaimana Allah berfirman nanti di ayat yang terakhir itu apa namanya, Allah hilangkan kebencian terhadap saudara-saudaranya nanti di yaumil kiamah. Kita paksa diri kita untuk kita hilangkan kebencian-kebencian ini kepada kaum muslimin yang awam, kaum muslimin yang mereka butuh dakwah, butuh arahan-arahan tentang dakwah salafi, ya. Maka kita harus jauhi sifat semacam ini. Watanafus ala mata'id dunya. Jadi saling benci di antara kaum muslimin terhadap urusan pribadi dan saling tanafus, saling berlomba-lomba untuk yang nomor satu, gitu ya. Tanafus ini saling mengejar, yakni saling inginnya paling unggul terhadap perhiasan dunia. Biduni musawwaghin min syar'in au aqlin, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada perintah, tanpa ada pengesahan, justifikasi dari syarat, dari syariat atau akal sekalipun. Ya, memang kalau akalnya akal uqala, yani akal sufaha, ya pasti pengennya sih selalu teratas, selalu di atas. Ingin yang paling kaya, ingin yang paling banyak hartanya, ingin yang paling segalanya. Tapi kalau akalnya akal yang sehat, yang dibimbing oleh agama, dipandu, dibimbing dengan syariat, dengan akidah, dengan akhlak, maka itu akalnya tidak seperti itu. Ngapain ya? Akan mengakibatkan saling hasad. Akan menimbulkan mudahnya syaitan menggoda satu dengan yang lainnya. Menimbulkan permusuhan. Jadi perlomba-lombaan seperti itu, tanafus, yakni saling bermegah-megahan, at-takatsur, berlomba-lomba dalam urusan dunia tanpa disetujui oleh syariat, enggak perlu seperti itu. Tanpa musawwagh, yakni biduni musawwagh, ini tanpa ada pembenaran dari syariat atau akal. Wa madzalika illa li annal hubba fillah wal bughdhu fillah min awsaqi ural iman. Kebalikannya justru. Karena yang demikian itu tidaklah kecuali karena mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah termasuk tali yang paling kuat. Tali keimanan yang paling kuat. Ya. Sesuatu hal yang bertolak belakang, kontradiksi. Ketika seseorang itu mengupayakan tali keimanan yang paling kuat untuk saling mencintai, di saat itu juga dia berlomba-lomba dalam urusan dunia, gak akan ketemu. Selalu akan mengakibatkan kontradiksi dan juga akan bertentangan. Ketika dia mengupayakan untuk tali yang paling kuat dalam keimanannya, maka dia akan berusaha untuk tidak akan berlomba-lomba dalam dunia. Tidak akan dia mengejar dunia karena bukan jalannya seperti itu. Ya, bukan seperti itu jalannya. Tetapi jalannya adalah talabul ilmi, kemudian amal, kemudian juga dia bersabar atas apa-apa yang menimpa pada manusia. Al-amal utsani, amal yang kedua, at-tahasud, saling hasad, saling iri dengki. Wa qad marra ma'ana fi durusil madiyah ma'nal hasad, dan sungguh telah lewat pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu tentang makna hasad, definisi hasad. Wa qulna, kita katakan sekali lagi di sini, innal hasada, hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mati minal ghair, berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Jadi tentunya kalau orang yang berusaha untuk menerapkan tali keimanan yang paling kuat, jangan ada perasaan semacam itu ketika temannya, saudaranya, atau satu masyarakat, atau satu negara dan sebagainya mendapatkan kenikmatan, bukannya saling membenci, tetapi harus bagaimana menundukkan ucapan lidah kita untuk mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu ada interaksi-interaksi manas-manasin dan sebagainya, itu dan sebagainya, apalagi kalau di tetangga. Banyak terjadi seperti itu. Jadi berangan-angan hilangnya kenikmatan dari saudaranya. Wa fihi i'tirad 'ala Allahi azza wa jalla alladhi qassama an-ni'ama baina 'ibadihi. Yang kedua, di situ dia ada unsur menentang. Ya, kesatu dia sudah beranggapan, berangan-angan kenikmatan itu hilang. Walaupun dia tidak dapat, bagaimana supaya hilang? Ya, seri gitu. Saya enggak dapat, dia enggak dapat. Pengennya seperti itu. Kalau pengen dapat saya dululah gitu harusnya. Maunya begitu, baru dia. Kalau dia juga pengennya yang rendah daripada dia. Oh, repot sudah. Kalau udah seperti itu enggak akan terwujud yang namanya kemaslahatan dan juga perdamaian di masyarakat. Ya. Maka kita hilangkan, ya, artinya kita didik jiwa kita, ya, dan juga diri kita itu untuk menghilangkan sifat tabaghut dan juga tahasud. Kemudian selain tadi, menentang atas Allah Ta'ala yang telah membagi nikmat di atas hambanya. Tidak semua Allah kasih nikmat itu merata, kaya semua, miskin semua, ada yang dilebihkan, ada yang dapat segini, ada yang dapat segini, ada yang enggak dapat sama sekali, ada yang dapatnya banyak dan sebagainya. Itu dengan hikmah dari Allah SWT. Wa huwa min sifatil maghdubi alaihim. Dan kalau ada sifat hasad itu pada diri kita, termasuk kita itu diancam dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Alladzina qala Allahu fi haqqihim. Yang Allah berfirman tentang hak mereka, yaitu dalam surat An-Nisa, yaitu bismillahirrahmanirrahim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, ya, di sini dalam terjemahnya itu hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yahsudunan nasa, apakah mereka itu iri kepada Nabi Muhammad atas apa yang Allah beri kepada mereka dengan keutamaannya. Ini terutama kepada yakni orang-orang Yahudi yang mereka tidak terima ketika nabi berikutnya itu dari bangsa Arab, sehingga mereka hasad. Ini merusak, hasad itu merusak. Wa idz kana al-amru kadzalik fa innal wajiba 'alal muslimin wal muslimati an yunazzihu nazzaha yunazzihu anfusahum wa qulubahum. Kalau demikian keadaannya, wahai kaum muslimin wal muslimat, maka yang wajib atas kita kaum muslimin wal muslimat untuk membersihkan jiwa-jiwa dan hati-hati, dibersihkan hasad tabaghut, bersihkan dari jiwa-jiwa semacam ini. Wa jawarihahum, anggota badannya, bahkan ya hatinya, jiwanya, anggota badannya, jangan sampai tangannya, kakinya, matanya, telinganya dia berikan dia sodorkan dan dia berikan untuk aktivitas membenci, saling membenci dan juga saling hasad. Anil wuqu'i fil baghdho wat tahasud mim ba'dihim li ba'din. Jangan berikan jiwa kita, hati kita, anggota badan kita semuanya ini untuk mendukung jatuh ke dalam saling membenci, saling hasad antara sebagiannya dengan sebagiannya lain. Walaupun cuma jari jemari, lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon, lewat ini dan itu adalah merupakan bisikan setan dan cara-cara, sarana-sarana setan untuk merusak antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu akhwat dengan yang lainnya, antara satu al-aba dan seterusnya dan sampai sebesar-besarnya. Kama dalal hadis alal irsyadi ilal ukhuwatil imaniyah alati waradal amru biha fi nususin minal kitab wa sunnah. Sebagaimana hadis atas bimbingan telah menunjukkan Jadi hadis-hadis yang membimbing kepada persaudaraan keimanan telah menunjukkan, telah banyak dalilnya yang memerintahkan untuk berukhuwah, yakni bersaudara dengan keimanan, ya, dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Artinya sebagaimana hadis yang menunjukkan atas bimbingan kepada ukhuwah imaniyah yang ada dalam perintah, yang ada terdapat perintahnya di dalamnya, ada juga di dalam nas-nas dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Lima fiha minal hayati thayyibatil mubarakati. Yang kalau dia terapkan, di dalamnya ada kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah. Ya, contohnya dari Al-Qur'anul Karim, Allah telah berfirman tentang sifat-sifat ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami angkat, kami cabut dari apa-apa dari dada-dada mereka. Apa-apa dari dada-dada mereka, yaitu ghil, yakni kebencian. 'Ala ikhwana, min ghillin ikhwanan, kepada saudaranya. Sebagaimana Allah juga mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan orang-orang yang telah lewat. Apa firman-Nya dalam surat apa itu? Al-Hasyr, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau kama qala. Ya. Itu juga kita diajarkan agar kita jangan membenci saudara-saudara kita yang lewat. Jangan seperti Syiah. Jangan seperti orang-orang haula yang tidak tahu terima kasih kepada para pejuang-pejuang Islam yang telah mendahului kita. Dan orang-orang yang mendahului kita dari orang-orang yang baik itu sangat banyak. Sehingga terlepas dari kekurangan dan juga terlepas dari aib, kita doakan mereka dengan keutamaan. Jangan-jangan sampai pada diri kita itu ada kebencian. Ya, karena manusia itu adalah fitrah manusiawi, itu tidak maksum berbuat salah, tapi keutamaannya mengalahkan kesalahannya. Kesalahannya sangat sedikit dan sudah diampuni dan sudah ditutup oleh Allah Ta'ala dengan keutamaan mereka yang sedemikian banyak. Sehingga kita tadi, kita bahkan disuruh untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah, ya, saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam Islam. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di hati-hati kami, ya Allah, ghillan, kebencian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini di dunia. Nanti di yaumil kiamah atau di akhirat nanti di surga, Allah bahkan mencabut dari dada-dada mereka min ghil, dari kebencian kepada saudara-saudaranya. Ala sururin mutaqabilin, dan mereka di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Sehingga di sini, walaupun kita masih di dunia, yakni kita berharap kepada Allah Taala untuk dimasukkan ke dalam jannah, kita didik diri kita sendiri dulu di sini, agar kita mampu, walaupun kita belum ada jaminan masuk surga, kita mendidik jiwa-jiwa kita, jangan ada pada diri kita itu kebencian, tabaghut, tahasud kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau ada yang mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, bersyukur. Insya Allah, kalaupun kita tidak merasakan langsung, kita dapat insya Allah dengan ucapan kita dan juga dengan rezeki yang akan dapat dari pihak yang lainnya, kan gitu. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Wa qawluhu, dan juga firman Allah yang lainnya, contohnya, seandainya diterapkan maka akan terjadi kehidupan yang baik dan barokah dari seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Kalau saudara, berarti apa boleh saling benci? Enggak boleh. Yang namanya bersaudara, apa boleh saling hasad? ya bukan saudara kalau gitu namanya. Itu namanya musuh. Dan bukan bersaudara kalau saling benci, saling hasad. Yang namanya hasad apa sih? Dengki. Ya, temannya dapat nikmat, dia kesel, dia menggerutu, dia gondok, dia gitu. Akhirnya hancur ya jiwanya. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka islahkan, damaikan antara dua saudara kalian. Wa min sunnah qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari dua ayat dari Al-Qur'an Karim. Sekarang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang sudah sering kita dengar al muslimu ahul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Ini ada lafadz baru di sini yang mungkin kita kalau dengar bukan yang ini, tapi biasanya apa, la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu dan seterusnya. Tapi di sini al muslim ahul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhzuluhu ila akhirih. Hadisnya panjang tentang larangan baik najas ya, terus yang lainnya juga, itu panjang hadisnya. Ya, secara petikannya dari atas, dari awal, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Saudara untuk muslim yang lainnya. Ya. Jadi saudaranya. Saudaranya dia. Orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu. Jangan didolimi. Wa la yuslimuhu. Ya ini jangan. Ya. Yuslimu di sini artinya menyerahkan ke dalam kejelekan. Yuslimuhu. Wala yahzuluhu. Dan jangan direndahkan. La yadlimuhu wala yuslimuhu. Ya. Jangan membiarkannya dalam kejelekan. Wala yahzuluhu. Dan jangan merendahkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 2564 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ini penggambaran yang luar biasa tepat sekali ya, indah sekali. Ya, penggambaran yang luar biasa yang ini bukan datangnya dari seorang manusia biasa. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Nah, gambarnya seperti itu. Bangunan yasuddu ba'duhu ba'dhan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ini nopang yang itu. Yang ini narik yang sana. Terus sampai akhirnya sampai puncak-puncaknya, walaupun dia di atas, ya. Logikanya walaupun dia ada di atas. Kalau di atas itu berarti apa? Ya dapat kenikmatan yang paling tinggi, tidak di bawah kan gitu ya. Kalau hujan dia paling cuma sebentar yang di bawah kebanjiran, misalkan gitu. Atau becek dan sebagainya. Enak bersih di atas, ya. Tapi dia nggak bisa di atas kalau karena bukan dari bawah. Sehingga kalau orang itu betul-betul menghayati gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, pasti dia akan sadar, pasti dia akan tunduk, pasti dia akan menerima dan patuh, ya, terharu, dan juga dia akan sadar bahwasanya walaupun dia di atas, dia tidak bisa di atas kalau bukan dari bawahnya. Kalau bukan dari orang yang paling bawah sekali. Ya, mana ada dikatakan seorang raja kalau tidak ada rakyat? Raja apa kalau tidak ada rakyatnya? Dan begitu juga kalau namanya rakyat, ya, bagaimana dia akan merasa kuat kalau tidak ada rajanya? Sehingga di sini seorang mukmin itu dengan sebagian yang lainnya harus saling menguatkan. Ya. Kalau ada yang sakit, maka yang satunya pasti akan merasakan di mana tempatnya, disiksa, diusir, dizalimi, salafiyun diusir, dihinakan sebagainya. Kita yang ngaji di sini mestinya akan bergetar ketika mendengar al-sunnah salafiyun itu di minoritas dan diusir dan disiksa dan seterusnya, dibunuh dan sebagainya. Maka mestinya hati kecil seorang muslim yang lainnya itu, al-sunnah al-jamaah salafiyun yang lainnya, akan sedih. Pasti akan mengatakan dia, ya Allah, bantulah mereka, kan gitu ya. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan yang ada pada mereka. Sehingga itu yang mesti akan kita harapkan. Jangan nyukurin, syukur ngapain di sana ini dan sebagainya. Nah itu namanya nggak boleh seperti itu. Atau dia malah bersenang-senang atau bahkan tidak ada keterkaitan dan juga tidak ada kepedulian sama sekali kepada Ahlussunnah yang lainnya, maka ini aneh, ya aneh kalau ada orang yang seperti itu, ada kaum muslimin yang seperti itu. Na'udzubillah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu mungkin apa yang kita bisa baca dari kitab Aunul Ahadis Samad Syarah Al-Adabul Mufrad karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.